ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatannya yang sangat besar kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan satu ibadah yang agung. Satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat Idul Adha bersama kaum muslimin seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Baru saja kita rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita, jiwa kita, badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk atau sebagai pernyataan wujud sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan takbir dan tahmid, kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dan 3 hari setelahnya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk kita menundukkan hati-hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mencampakkan dan membuang segala macam bentuk keangkuhan, kesombongan di dalam diri kita jauh-jauh yang ini bisa menjauhkan kasih sayang, cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena betapapun besarnya jabatan kekuasaan yang kita sandang, itu amatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya pengaruh kekuasaan kita di bumi ini, maka itu tidak artinya dan sangatlah lemah di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Besar, yang Maha Agung. Hanya kepadanyalah kita menyembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Ma'asyiral muslimin, Rahimani wa rahimakumullah. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang terbaik di muka bumi ini. Beliau adalah arhamun nas linnas, manusia yang paling sayang kepada manusia, yang paling cinta kepada umatnya, dan yang paling menginginkan seluruh manusia ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, dengan bimbingan-bimbingan beliau dengan nasihat beliau dan nasihat-nasihat wasiat beliau kepada kita, yang semua itu mengarahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari urusan atau perkara ini yang bisa mendekatkan kita ke dalam jannah dan menjauhkan kita dari an-nar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad bayyana lakum illa qad bayyantu lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tersisa sedikit pun atau sesuatu pun apa-apa yang bisa mendekatkan kalian ke dalam al-jannah dan juga menjauhkan kalian dari an-nar kecuali sudah dijelaskan kepada kalian, kecuali sudahlah aku terangkan kepada kalian. Dan termasuk wasiat-wasiat Rasulullah kepada para sahabat dan juga kepada kita tentunya seluruh umatnya. Pada kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan satu wasiat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat berharga berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan di akhirah. Demikian juga di dalamnya terdapat perkara-perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang gulam anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas, yang kisah ini diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya suatu hari beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajid hutujahak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai gulam, sesungguhnya aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam kan ketahuilah, law anna al-umma law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Dan ketahuilah, kalau sekiranya umat ini, manusia dan jin, mereka seluruhnya berkumpul untuk memberikan satu kemanfaatan, satu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat atau kebaikan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Walau istama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik rufiyatil aqlam wa jaffatis suhub. Kalau sekiranya mereka berkumpul, jin dan manusia itu seluruhnya, untuk memberikan satu madarat, satu bahaya, satu kecelakaan bagimu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menimpa kamu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembar-lembar, sudah ditetapkan takdirnya masing-masing makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua kalau kita mencermati nasihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, mungkin yang kita sampaikan karena waktunya terbatas adalah sabda Rasulullah, ihfadillah, jagalah Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan penjagaan dari kita, dari makhluk? Tentunya tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala Dialah yang menjaga seluruh makhluknya. Allah tidak butuh penjagaan. Justru kitalah yang butuh penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah memiliki seluruh langit dan bumi ini. Allah menguasai seluruh makhluknya. Maka Allah tidak butuh penjagaan. Kitalah yang butuh penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksudkan di sini, jagalah Allah. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya makna dari jagalah Allah Subhanahu wa taala adalah engkau menjaga hukum-hukum Allah. Engkau menjaga syariat-syariatnya Allah. Engkau menjaga perintah-perintahnya Allah. Engkau laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan engkau menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Maka barang siapa yang sudah menjalankan ini, menjalankan perintah Allah, menunaikan haknya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid." Hadza ma tu'adun, ialah yang dijanjikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa kembali bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Hafiz, dan orang yang menjaga perkara-perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan yang paling besar yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi dasar dari agama ini dan menjadi asas dari keselamatan manusia di dunia dan di akhirah, yaitu menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga haknya Allah. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, "Haqqullah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah. Inilah hak yang pertama kali yang harus dijaga, yang harus dipenuhi oleh Allah, oleh hamba, untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak menunaikan haknya Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan penjagaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari diri darinya, tidak memberikan pertolongan kepadanya. Maka jamaah salatnya itu hamakumullah, hendaknya kita perhatikan haknya Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu mempersekutukan Allah di dalamnya. Masih banyak kaum muslimin yang kita lihat mendatangi kuburan, meminta kepada penghuni kubur, kalau menyembelih, menyembelihnya diperuntukkan ke kuburan, bernazar ke kuburan, meminta kepada wali-wali. Maka semua ini adalah bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk yang merusak haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang penting bagi kita untuk menjaga dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga ibadah salat. Ini masih kita melihat banyak kaum muslimin melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang tidak menjalankan ibadah salat, terutama salat lima waktu, ini berarti dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita hamba-hambanya kaum mukminin untuk menjaga salat. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat. dan jagalah salat dusta. Alladzina hum ala salatihim yuhafidun. Mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjaga salat-salat mereka. Menjaga salat adalah menjaga waktu-waktu salat. Tidak mengerjakan salat di luar waktunya atau mengakhirkan waktu-waktu salat sampai keluar waktunya. Demikian juga menjaga salat adalah orang mengerjakan salat itu menunaikan rukun-rukun salat, kewajiban salat dan sunnah-sunnah salat kita tunaikan dengan baik. Maka inilah orang yang menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang menjaga salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga salatnya seperti yang kita sebutkan, kana lahu 'indallahi ahdun. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang tersebut ay yudkhilahul jannah, untuk dia masukkan ke dalam jannah. Man hafadha 'alaihinna kana lahu nur wa burhan wa najaa yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya ini, maka dia akan mendapatkan cahaya dan burhan serta keselamatan di yaumil qiyamah nanti. Namun orang yang menyia-nyiakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyia-nyiakan dia. Dan termasuk perkara yang penting untuk kita jaga dalam bentuk kita menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kepala kita dan perut kita serta apa yang ada di kepala kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, beliau pernah berkata kepada sahabat, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Qulna, kata sahabat, nasyahi minallah walhamdulillah, kami telah malu kepada Allah, segala puji bagi Allah. Maka Rasulullah SAW, laidha dhaq, bukanlah seperti itu. Lakin tetapi al-istihya'u minallahi haqqil haya, malu yang sebenarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, antahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a, engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu berupa ada telinga, ada mata, ada lisan, jaga itu. Wa antahfadz al-batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perutmu dan apa yang ada di dalam perutmu. Ini termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk kita jaga. Kita jaga penglihatan kita dari yang haram, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengar. Kita jaga lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang ini banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam an-nar, disebabkan karena lisannya. Dia tidak menjaga lisannya, dia tidak memikirkan apa akibat dari ucapannya itu. Dan inilah memang kesalahan yang terbanyak dari Bani Adam adalah fi lisanihi, di dalam lisannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan. Bahkan ketika Mu'adz ibn Jabal mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna la mu'akhadhun bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita ini diazab oleh Allah dengan apa yang kita ucapkan? Dzakilat ka ummuk, ibumu telah kehilangan kamu, ya Mu'adz. Hal yakubun nas finnar, على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah manusia itu dilemparkan, dicemplungkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas lubang hidung mereka kecuali disebabkan karena buah dari lisannya. Maka hati-hati kita berbicara, jangan sampai pembicaraan itu kita tidak sadar itu pembicaraan yang dimurkai Allah. Kita sudah terjatuh ke dalam ghibah, namimah, dusta dan yang lainnya. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam an-nar disebabkan karena kesalahan lisannya, kesalahan fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengingatkan, "Innar rajul la takallam bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan fa huwa yahwi biha fi nar jahannam." Ada seorang laki-laki yang mengucapkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan tidak peduli apa yang diucapkan itu. Dengan sebab ucapannya itu, dia dilemparkan masuk dalam jahannam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjaga perut. Menjaga perut maknanya adalah menjaga apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Makanan yang kita makan haruslah makanan yang halal. Minuman yang kita minum haruslah minuman yang halal. Maka barang siapa yang memasukkan makanan yang haram, minuman yang haram ke dalam perutnya, maka berarti dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, "Ma min lahmin nabata min sukhtin illa an-naru aula bih." Tidaklah sepotong daging yang tumbuh dalam diri seseorang yang itu berasal dari makanan yang haram kecuali neraka itu lebih utama baginya. Maka kita jaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illahu Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi perkara-perkara yang harus kita jaga, yang itu merupakan bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa konsekuensi dari penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada kita. Allah tidaklah pernah menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis ini, "Yahfadka," Allah menjaga kamu. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang menjaga Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga kemaslahatan dunia hamba tersebut. Allah menjaga badan orang tersebut dari apa-apa yang bisa merusak badan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya dan menjaga hartanya. Ini bentuk yang pertama. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga seseorang. Allah menjaga anak-anaknya sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada anaknya disebabkan karena orang tuanya orang yang menjaga hak-haknya Allah, orang yang menjaga aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar disebutkan Sa'id Ibn Musayyab mengatakan kepada anaknya, "La azidanna fi salati," sungguh aku benar-benar akan menambah salatku ini, "min ajlik," disebabkan karena kamu. Aku ini salat, aku ini memperbanyak salat karena kamu wahai anakku. "Rajaan an uhfada fik," aku berharap dengan sholat yang aku lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma saliha, tentang dua anak yatim yang Allah menjaga hartanya karena disebabkan kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Maka kalau kita mengharapkan Allah menjaga diri kita, Allah menjaga anak-anak kita dari bahaya yang menimpa kepadanya, maka terlebih dahulu kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjagaan kedua, penjagaan yang paling utama, yang paling berharga, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, keimanan orang tersebut. Allah selamatkan dia dari syubhat-syubhat yang menyesatkan, dan Allah menjaga dari syahwat-syahwat, hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang haram. Ketika dia mau melakukan satu perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala jaga dan palingkan dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan halangan kepadanya. Maka ketahuilah, kalau seseorang ingin melaksanakan satu perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya dengan satu kejadian tertentu, maka ini ketahuilah itu adalah bentuk penjagaan. Kalau itu orang yang saleh, orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita untuk senantiasa kita mengharapkan penjagaan Allah, yang itu bisa kita peroleh dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan terutama menjaga agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah memerintahkan, mengajarkan satu amalan ketika hendak tidur. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada Al-Bara bin Azib? Idza qabadta nafsi farhamha. Ya Allah, apabila engkau mencabut jiwaku ketika aku tidur, maka rahmatilah. Wa idza arsaltaha fahfadhha. Maka apabila engkau ya Allah mengembalikan jiwaku, tidak mewafatkanku, maka jagalah. Bima tahfadhu ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar bin Khattab untuk minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fidni bil islami qaida wa fidni bil islami qaima wa fidni bil islami raqida. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Umar bin Khattab. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam, dalam keadaan qiyam, berdiri, duduk. Semua ini kita harapkan dengan doa-doa kita panjatkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita dan keturunan kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.